Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya para alim, para ulama, para kiai, khususipun asuh zikrur rahmah nggih lan geseng alongan. Lan geseng niku desa niki jenenge zikir. Nggih. Asmane majelis ta. Mane majelis zikir Sunan Geseng ngeten. Para sepuh hadirin hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah niki kita panjenengan sedaya dah jelis ingkang pulang kita panjenengan sedaya aura-aurane nggih, saura-aurane. Acak. Terus nyacak lah. Mike iki enak iki. Lho, apa-apa iku seenak ana wasilae. Ben. Aura-aurane niku kita nyacak ngicipi priyadoe para tiang-tiang ingkang arif billah. Jadi majelis zikir kaya ngeten iki paling boten iku kita niki ngrasakno lakone wong-wong ingkang arif billah. Nggih. Meng kelase niku kelas ngriki ngoten. Nek kelas asline Sunan Geseng ngono wong mriki ya ora kuat ngoten. Sunan Geseng kuwi ambak niku muridipun yang Sunan Kali Jogo. Niku anggene zikir niku ya lungguh 3 tahun maca ya hayu ya qayyum. Nah awak dhewe kok kira-kira 3 tahun ngono ya mlayu. Mula ya ngicipi kadang seminggu pisan po selapan pisan iki. Minggu sepindah ya 2 jam lah paling ora. Niku mawon kadang sambate pun sambate wis kenemenan. Kadang misalnya lagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini urung sak jam ini wis ya Allah, ya Allah. Ini sambat. Kadang pari Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Layung geringgingin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya panas ya Allah. Molet, molet. Terus suwe-suwe, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwe nih. Dari ke kelasnya kita. Milo nge, buatan makrifat-makrifat. Ke kelasnya, ini pun lu. Syabdil Qadir Al-Jilani, niku selawe tahun diulang kaya ngeten niki kali Syekh Mubarak Al-Majzumi niku selawe tahun. Sunan Kalijaga diulang nggih 3 tahun kali Sunan Bonang. Ki gede pemanahan niku diulang 20 tahun. Teng Gunung Kidul sampai watu sing didamel zikir niku nyithak bokong. Adi cara gedhuk sumur ngoten nggih nyumber tenanan. Mbah Hasyim Asy'ari niki sing sampean templekno gambare Nahdlatul Ulama. Itu 3 tahun. Gang tahun saking hulu tekan hilir Kali Brantas. Bareng ngoten niku ben bengi. Mboten tau mandek salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca niku surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua niku surat Kahfi ping 41. Mulai ibarate kok zaman sakniki niku kuotane niku gedhe. Dadi paketannya besar. Mula iso dadi wifi. Nah, awak dhewe niki wong ora tau golek paketan ya. Ora tau duwe paketan akhire golek wifi gratisan. Agar ana wong duwe wifi teko ngono wis barokah barokah. Barokah. Barokah barokah. Barokah yai, barokah, barokah. Jadi ini wifi gratisan. Nah, poro tiang engkang arif billah niku ngulang lambe niku mawon suwe. Allah, ya Allah. Sak meneri muni Allah mawon mungkin isih kata sing bleset. Mungkin kata sing tesih muni Allah ngoten. Wesih kata sing mengsle muni Allah ngono ya isih eneng mesti. Lek nyebut Allah niku mawon mengsle. Ku gek ngulang lambe sing paling gampang. Durung nek ngulang mo poto, durung nek ngulang kuping, durung nek ngulang dengkul, durung nek ngulang bokong. Durung nek ngulang ati lah niku wae mulo. Ya alhamdulillah. Kula niku berangkat jam 8 lulu, BTT ngono keng Tegal. Lah kok dugi ngriki jam semene. Berarti jan disengaja karo Gusti Allah. Sampeyan sik rada suwe le ngulang bokong niku. Lungguh kene. Karo ngulang ati kok ora teko-teko ya. Ya sekolah. Dari kira. Kita ini duwe majelis ngeten iki bejo. Bejo tadi iso ngerti ngicipi dalane para wong ingkang arif billah niku mboten gampang. Nggih. Lan niku mula wong-wong sing iso niku terus akhire entuk pangkat. Pangkate napa? Pangkate kang disebut waline Gusti Allah. Mula Sunan Geseng barang niki terus mundak pangkat dadi wali. Senajano asale niku tukang menek klopo iki. Sunan Kalijaga nggih maune nggih brandal nggih Lokajaya. Tapi iso mundak pangkat dadi wali. Sebab napa? Sebab ngulang awak, ngulang ati, ngulang moto, ngulang jawarih niku. Niku ulang, ngulange suwe. Napa sampean? Arep nyuguhi ngombe ta. Ya wis anggere rene. Ora apa-apa, anger ora disuguhi larutan penyegar. Kulo nu kadang jengkel ngaji disuguhi larutan penyegar. Kale napa niku suudzon rumangsane kiai niku panas dalam. Allah itu dawuhaken. Dawuhipun Allah, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dadi ana wong-wong nggih, jatine wong-wong kan ngucap rabbunallah summastaqamu. Lan iki wonten perkara loro, sing siji gampang, sing siji angel. Sing gampang niku qalu rabbunallah. Niku gampang. Sing abot niku sing summastaqamu. Nuli istiqomah. Nah niku sing ora gampang. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nuli wong niku wis ora duwe wedi, ora duwe kuatir. Nah wong iku sing ora duwe wedi, ora duwe kuatir. Teng Gusti Allah niku napa? Sinten? Wali. Inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wali-wali ni Allah. Ora wedi, ora kuatir. Nah sebab napa? Lah niki kadang sing adene mboten ora. Sebab innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika la takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika. Malaikat iki medun. Bimakna napa? Dadi kancane wong niku. Mula wong kok iso qalu rabbunallah tsummastaqamu. Nah iku dibolo malaikat. Dibolo malaikat. Nek cara wong gone dhewe ngarani duwe khadam mula malaikat. Lah mula wong nek iso niku ora wedi apa-apa. Sing ngono ya emas. Nguyo nguyo. Wong dibolo kok tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika. Mula wong-wong niku dalam sejarah besarnya angger wong kok iso qalu rabbunallah tsummastaqamu keramat wong niku. Keramat wong e. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20 tahun keramat. Kita keramat. Jago diketok-ketok ngono. Keluruk. Sunan Kalijaga keramat niku. Sunan Kalijaga niku keramat. Sunan Geseng keramat. Padahal ya hayu ya qayyum keliru ya kayuku ya ka. Yo keramat. Lha wong niku nek iso istiqomah. Qalu rabbunallah niku keramat soalé tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikat. Mula wacan-wacan napa nek istiqomahno mandi. Sampeyan kok istiqomah bismillahirrahmanirrahim. Golek wit gedhe sing weteng ngono nyacak. Untu lara diidoni du ngono ya. Waras. Dari niki mula para wali niku keramat iki. Soale napa? Bolone malaikat bolone Gusti Allah. Aulia ni wali ni ora bolo. Wis koyo banser ngene iki ora bolone iki. Siji dijiwit liyane yang geruduk wong bolo. Kita bolo. Lah mula wong-wong sing komah niku tsummastaqamu niku bolo. Bolone Gusti Allah. Mula ya aja sembrono karo para wali niku. Soale niku balane Gusti Allah. The way niku tatanazzalu 'alaihimul malaika. Iya sampean ngenyek para wali, waline gak apa-apa, bolone sing gak trimo. Ngerti-ngerti sampluk sampean cuwak tikus. Bodi. Nah iki awak dhewe iki etok-etoke ngono melu icip ngono lho. Melu ngicipi piye to mbiyen. lakone wong-wong kang arif billah piye niku arep-arepane niku ora ma'rifat hijabe ning ma'rifat lambene ngono mawon sampe engko nek wis ma'rifat lambene insyaallah apa-apa niku munine Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Paling ora niku. Tangannya nyekel tesbih, ya Allah, Allah. Ndase, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sikile silo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atine ngempet, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling ora niku lambene makrifat. Gitu. Motore makrifat. Kupinge makrifat, lamotone makrifat. Motone ndelok. Ono barang apik ngono, metune Masya Allah. Tangane kedemok, ik subhanallah. Kupinge krungu bledek dor, Masya Allah. Pecak telek alhamdulillah. Lha paling ora iku arep-arepane. Arep-arepane lah niku. Moto ngene. Delok bojo lemu, alhamdulillah. Tanpa tak kei mangan seminggu sik urip. Loh Allah. Wong niku nek paling mboten niku ngene makrifat. Sampai ibaratnya delok pitik munggah masjid niku. Matane makrifat, ruh ini. Langsung alhamdulillah. Begitu ngising, alhamdulillah rangkep. Soalnya santri ini iso praktek toharo ngersi telek kondur mas masjid. Soalnya rano telek digawa pitik uang ra iso praktek toharo ngersi telek kondur mas masjid. Soalnya kiai ra entuk gawa telek munggah mas masjid. Anek pitik sing gawa ora apa-apa pitik ra sekolah. Wah uang-uang nek wis ngene iki ge. Insyaallah mulai niku mangke selamat. Sebab napa? Kabeh iki roh Gusti Allah. Allah. Allah. Akhire tangan sing weruh Allah, mripat sing makrifat Allah. Apa-apa muni Allah. Akhire sing direkam kali nyawa niki Allah. Lah nyawa niku napa? Nyawa niku cipe menungso, kartu nih menungso niku nyawa, rogo niki casing, podo karo syuting nih, syuting nih ngadep kulo yang lo ngene ya di syuting, ngene ya di syuting, neng tugasnya kamera niku namek ndelokku, kulo, sing rekam sejati sin apa kartu memo. Memori. Memori ini niku enten ngerekam kula pun mboten cakumun. Para cara sampean banting iku. Anu niku. Kamerane niku mboten napa-napa. Selagi memorine tesih ana, rekamane ora ilang. Menungso niku padha. Duwe memori jenenge nyawa. King pundi? King Gusti Allah. Lah menungso niku padha karo gedhang nika nggih. Gedhang nika ya menungso niku persis gedhang ya. Gedhang niku tebok namine. Ning duwe isi jenenge gedhang, niku tebok niku. Lah tugase tebok niku napa? Nyangoni gedhang. Menungso niku padha kali pari. Tugase pari niku napa? Wit damene nika. Golekno sangune beras. Lah, mengko suatu saat menungso karo klopo karo gedhang niku padha. Nek gedhange tuwa, teboke bosok kuning nika. Pari yo ngono, nek pari kok wis tebok apa parine iki tuwa, damene godhonge ku kuning. Lah menungso iki ya padha. Nek menungso niku kok nyawane tuwa. Rambute putih, untune protol. Terus panen gitu. Lah nek spari dipanen kali Pak Tani, gedang dipanen kali Pak Tani, menungso dipanen kali malaikat Izrail. Gawa nyawane tung. Gawa berase. Nasibe debok teng pundi? Nasibe debok dibu buang. Pakakno sapi. Nggih ta? Debok nek sapine doyan. Nek sapine ora doyan, deboke digawe napa? Anjek-anjek ngising. Utawa diguwang ning kali. Ra ana wong mikir guwang. Sing penting gedange wis dipanen. Pari yang ngono sik wis penting niki parine dipanen. Nek wis parine dipanen, terserah damene harus diapakno mong. Monggo diobong ya kena, pakan sapi ya kena, guwang ngasih bosok ya kena. Lah menungsa ya padha nek wis nyawane iki dipanen kali malaikat. Ya terserah sampean. Rogone niku nek sampean tegel ya kelonono. Nek ora tegel ya buang. Pendem sing jero diidak-idak. Aja ngasih ketok ambune. Bar ngono terserah mbok dipangan cacing mesti apa wis ora sampe melu. Ayu nek wis ra eneng nyawane iku ngopo? Ambungen. Rabinen rabinen. Lha kan ngono. Padahal nek wis ra ana memorine. Ki apa ya nek plulang-plulung nyuting rene. Ya ra ana rekamane. Wong wis ra duwe kartu memori. Nah, ilange debok. Ilange damen tidak mempengaruhi hilangnya rekaman kelakuane debok. Tidak menghilangkan rekaman kelakuane pari. Damene ilang. Tapi berase isih ana lebokno laboratorium mesti konangan. Iki mbiyen padi iki sepanjang hidupnya organik atau bukan organik. Mesti konangan nek mlebu laboratorium. Iki mbiyen pupuke apa pupuke urea. Gedang niku nek wis dibuak deboke, selagi buah pisangnya masih ada konangan. Iki mbiyen wite niki tanduri batang kucing apa batang celeng. Apa ditanduri batang pitik konangan niku. Lha sampean aja sami syuting niku. Senajan wis ora enek kok syutinge niki wis ilang. Selagi memorine isih ana, rekamane syuting iki mbiyen delok apa wae ketok ning jero memori. Lah nyawa iki ya padha. Senajan sesuk iki ragane rusak kabeh. Rai neng rogone, selagi nyawane isih eneng, lebokno rekamane Gusti Allah metu kabeh gambare. Kelakuane sikil metu, kelakuane tangan metu. Karek diitung. Rekamane apa? Lah sampean iso mbayangno. Lek juk rekamane iki tangane iki elek, lambene elek. Lho pula. Lah mulak sing diulang. Allah Allah, Allah. Supaya rekamane iku lho apik. Sampeyan sendale ilang kok muni, masya Allah. Rekamane iki ya masya Allah, sesuk diputer ya masya Allah. Lah nek sampeyan sendale ilang rambene ra tau diulang zikir, ra tau diulang kenal Allah, sendale ilang, oh, waduh. Begitu nyawane sampean sesuk diputer ning anu playere Gusti Allah. Gambare sing metu apa? Wah. Wedhus. Lah wedhuse mesti diundang. Dus. Nggih ya Allah. Kok rupamu ning gambare wong iki lha apa? Nggih niku, kula tau dirasani tiyang niku, bahkan difitnah. Napa? Sendale ilang aran niku lho. Padahal dai yang ngerti ora ana sendal wedhus sing nyolong sendal. Lah mboten trima ya Allah, Bun. Ya wis nek ngono, gawonen rono. Akhire kancanan wedhus. Mbeli. Mula kerekam iki sing apik. Lha mula sampean iki dijak ngrekam apa sing apik? Kuping yang ngrekam rene. Kuping kerudor, Masya Allah. Ana mercon bledocor ngono. Ya ora apa-apa, pertama metu kampret ngono ya ora apa-apa. Iku tombo kaget. Tapi engko terus akhire, Masya Allah, subhanallah. Wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhu amkhuha. Tutno barang elek iki nganggo kaapian supaya dibu busek. Lah mula apa wae nak? Dadi sesuk begitu diputer sampean mesti guyu ngekek-ngekek. Gitu. Rekamane iku elek kabeh. Elek tok. Suwepir mate aku dikek wong adus iki metu kabeh. Dumuk-dumuk metu kabeh. Turu wae nak wis kene wis wedi niku. Dumuk-dumuk ana tangan nyolong. Wih, ketok ngebir. Dadakne catetane ngerti-ngerti, gambar niku ngerti-ngerti bruwet. Arep diputer meneh kali malaikat arep ditilai. Ilang gambare iku. Ilang lho kok nanti ilang. Dawatane langsung metu gambar Astagfirullahaladzim. Wih, istighfar to wong iki. Ilang, slep ilang. Wah, malaikate arep tak catet ilang. Usek lho lho. Awane kan ora. Astagfirullahaladzim. Mesti ngelek-elek ilang. Yo. Warek tukul maneh elek meneh. Kewabat elek lho. Ngerti-ngerti harus dicatat, lap hilang mana? Oh no, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Uto sesuai itu siapa no jam bayang no kok rau to? Mulai nek iso rekaman ngerekam ini saya ngape kape ojo ngasih ya? Eh lah, persis kok syuting lo saya ini gampang kok gambar no. Mulai ada ini ngerekam HP yang ini kita mau ngerekam to 3G ini ngerekam. Oh no, saya ngerekam tung udah tak. Sing terbang niku lho. Ya ora kabeh ana sing tenang tang tang tenang tang tang ana sing tung. Tung ngono sese. Mlebu diputer kok ora kamane ana tung iki rekaman apa iki? Kula pilot ya Allah. Pilot apa? Nggih tukang terbang. Terbang lho rekamane sing apik. Mulo sampean ngene-ngene iki sakjane kan latihan golek rekaman sing sing apik. Anak rekamannya ape-ape, ya sedikitnya sekelompok. Lemula dia ni ngerekam, yang ini dia gila ngerekam. Zaman delok kulon, ini delok kulon, delok kulon. Saya so itu rupa kulon ya metu neng hati ni sampean. Karena sampean seneng bau orang noh, karena kulon. Nek jieng kali kita sih rata teko gimana? Ya saya so rekamannya yang ngono, ya kulon ya rata kau bang sampean. Neng jero kono iki mangkel ora teko-teko akhire ya kula ora perlu marani sampean to. Lah nek sesuk sampean begitu direkam ana rupa kula ya kula mara. Lho kok aku neng raiku neng jero kowe iki ngopo? Nggih kula remen kali jenengan. Ya wis, oh ya wis, boloku kae ngono kowe. Lah men aban iki kana mai jare Kanjeng Nabi mara apa to. Akhire kula dikelompokno sampean. Mambu kabeh ya kelompokno karo jamaah Sunan Geseng ora ngaduk sih kabeh. Nah, begitu kula dikelompokno sampean, akhire ade bola nek kono wong rekamane padha wong rek ana kula kula mara. Takoni malaikat. Kula takoni. Lho. Lah neng aktimu mara iki ana teko. Sing mara sapa? Guru kula. Eh, ini ngatimu ya, ini bolokku kayak mau ngatimu anakku. Lah guru kula akhirnya diparani sapa? Parani Mbah Hasyim Asari wong ning atine ana Kiai Ha. Hasyim nang murite. Rekamane lho, buku itu Mbah Hasyim. Ning atine direkamane metu Mbah Khalil. Karo Mbah Asari. Moro meneh, kelompok dadi siji. Mbah Hasyim Asari ning atine ana Mbah Asyari ono Mbah Khalil, Mbah Asyari ning atine ono namine Mbah Khairon. Purwadadi Mbah Gareng. ngono meneh ning kelompok meneh. Bola ning kelompokno. Ning jerone rekamane ana Mbah Abdul Wahid Solo 3. Moro meneh ngono Mbah Abdul Ha, Mbah Abdul Halim. Watine ana Mbah Sofyan, kelompok meneh. Ning atine Mbah Sofyan ana rekamane Mbah Jabar nglirip Tuban. Rekamane Mbah Jabar atine lho kok ana gambare Mbah Sambulasem. Teko meneh. Mbah Sambulasem lho kok ana rekamane. Sapa iki? Oh, Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Lah begitu Pangeran Benowo. Lho. Rekamane ning ati kok ana gambare Cakrajaya Sunan Geseng. Ora nglumpuk. Sunan Geseng ana gambare Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo ana gambare Sunan Bonang. Sunan Bonang ana gambare Mbah Brohim, Mbah Ngam, Ngampel. Mbah Ngampel ana gambare Mbah Brohim Asmarakandi. Ana gambare Syekh Jumadil Kubra. Ana gambare Syekh Muhammad, ana gambare Syekh Ahmad Jalaluddin, ana gambare Syekh Abdul Malik gurune. Ana gambare Syekh Alawi Ambil Faqih, ana gambare Syekh Ahmad Saqib Mirbat, ana gambare Syekh Ali Khaliq Qosam gurune. Ana gambare Syekh Alwi ning jero atine ana Syekh Muhammad, ana Syekh Alwi, ana Syekh Ahmad Al Muhajir. Ning atine Syekh Ahmad Al Muhajir ana Syekh sinten? Syekh Aisyah Naqib, ana Syekh Syekh Ubaidillah, ana Syekh Muhammad, ana Syekh Ali Uraidi. Ning atine Alit Syekh Uraidi ana Syekh Ja'far Shadiq. Ngatine Sayyid Ja'far Shadiq ono Sayyid Muhammad Baqir. Ngatine ono Sayyid Ali Zainal Abidin. Lekeri bareng ngono kok ono. Atimu kok ono jenengane Sayyid Hasan Khu Husain. Wagar saya lu kok ono atine ono Sidina Ali. Ha begitu ngelompok lho iki ono Rasulullah. Lha iki jenengane irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iku ya kuwi bali. Lha iku sesuk mulo rekamane sing apik. Lah mulo kadang awak dhewe iki pengin gawe rekaman apik wae angel gak ra umum. Mulo kiai-kiai ngulang sampean ra tau petuk ning rekam. Siti Fatimah ayu isih gelem sembayang. Siti Fatimah ayu isih gelem sembayang. Ono sing karo ngono iki. Sesuk rekamane Siti Fatimah metu ning kono. Lho begitu Siti Fatimah metu, Siti Fatimah moro lho. Oh ning atimu ana aku. Nggih ning jenengan kan putrine Rasulullah. Kula kepengin roh Siti Fatimah kaya napa. Ya Allah ning ayu tenan panjenengan, pantes gelem salat. Nang kula lho pesek elek isik gelem salat. Kelompok bareng kene. Bareng ana Nabi Sulaiman suki isik gelem sembahyang. Begitu dibuka rekamannya sama lho kok ada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mau moro. Begitu Nabi Sulaiman moro, ya Allah sampean sinten? Aku Sulaiman lah apa nek ati moro celuk-celuk aku betina ning kono iki. Wah anu jeneng Nabi kula niku mbayangno jenengan iki sugih lah kok tenar tes sugih tenan. Ya pantes nek jenengan iki sregep sembayang. Kula niku lho listrik bayar wae angel sing gelem sembayang. Lu akhirnya ngelumpuk wane ngati ni sama nono kok. Itu diku. Begitu saya ngabut ni ku nek petuk. Nek ati ni sampean ono Nabi Ayub lagi masalah. Nabi Ayub loro isi bareng petuk. Ya Allah jenengan Nabi Ayub ke. Iya jenengan gerah noporin. Protol kan. Isin kula. Napa isin? Kula mriyang mboten sembayang. Oh iya, tapi ning atimu ono aku ayo parek nglumpuk. Ndungono. Lah mulo sampean ono atine kok isine gambar rudo. Ya sesuk diklumpuk. Wah, ngono. Atine iki ono nyuwantol tenan iki. Nyuwantol tenan. Karo miabi. Lho kuwi kabe. Yo sampeyan diklumpukno sesuk golek iki. Lho iki opo? Bener kok. Wis kono pindah kono, pindah kono, klumpuk kono. Lho pula sampeyan iki sing apik rekamane yo. Ujug iki rekam kabeh iki. Mulane sampeyan ngaji ngoten iki. Ngrekam tok ngoten iki. Sesuk iku ana nek diputer iku. Ana. Lah nek elek sampeyan Bu busek ditip ek Mula sampeyan niku dijak nip ek sing elek, elek, astagfirullah, buset. Subhanallah, rekam. Mula sampeyan pisan-pisan aja ngrekam. Ana rekaman sing sering ning fitnah iku ae. Angger wong kejeduk setan iki. Direkamanmu sesuk setan. Setane diceluk apa kowe kene kok ulang kene iki lho bocah kurang ajar wong dadi kejeduk-kejeduk dhewe kok. Kula sing dilokno setan iki. Ngono ku mula. Mula kene iki ra diulang kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Sampe sing muwiring ngene iki. Lha iki, aja kae, boro kabeh. Kelompok. Lha lu pelajaran-pelajaran. Lah wong niku nek rekamane kabeh niku Allah. Niku mesti enak uripe. Enak, akhire nang kono ki ya enak. Lah tapi kan kudu diulang, Kang. Ngerekam apik iku kudu disekolahi piye carane dengkul rekamane apik. Kaya banser ini rekamannya sesuk ya wapik. Banser ini lho, ada kiai teko disik dewe. Sampai sok kiamat ada kiai teko ya disik dewe. Mlebu swarga kiai ini durung banser ini mlebu. Lho enggak kok. Langsung mlebu kamar kiai, kiai lho mlebu wis mlebu disik. Wong bagian ngecek lokasi kok. Engko bareng ngono metu meneh. Wedi sedere atine ono. Ndok ngeten iki, ngeten iki lho ya Allah. Lah. Lemu la wong niku nek rekamane kabeh Allah. Nggih, apa ae bali nang Allah? Bali ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, dadi ati sing tenang. Tenang apa Allah. Lah nek wis tenang, niku radhiyatam mardiya ridho. Lah nek wis ridho lagi diridha. Diridha ni sanes mardiyatan radhiya, tapi radhiyatan mardi ya ridho se. Ridho. Lah iki lho. Nah, sekolah koyo ngeten iki niki sekolah kondi sak jatine niku. Uang cek atine kendu. Apa-apa balik nang Allah, lambene nyebut Allah. Niki sekolahan gak jane kok cara pelajaran ngono kok. Yo king Gusti Allah. King Gusti Allah, teng pundi panggenane? Ya teng perintah kawitan sing diparingke teng Kanjeng Nabi. Napa? Iqra. Iqra bismi rabbika. Wacanen. Bismi Rabbika kelawan asmane pangeran si sira. Burung ana jenenge ning kene iku. Ke Rabbika. Lah jenenge Rabbmu sapa? Al Allah. Mula Bismi Rabbika niku bismillah. Nah, bismillah. Sebut asmane Gusti Allah. Lah niku panggonane ning ndi? Neng kawitane Al-Qur'an. Qur'an niku duwe babon. Umul kitab jenenge Fatihah. Fatihah duwe ndas jenengane bismillah. Lah mula para alim, para ulama, wong sadurunge dilebokno nang Qur'an diulangi bismillah nyebut asmane Gusti Allah. La mula ya Allah, ya Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Sembul apa ya kukur-kukur ya. Gak telah ya Allah. Ya pokoknya sing penting lakoni bismil nyebut asmane Gusti Allah. Ya kit biyen wis ngono iku mula ana thariqah. Ono majlis zikir, ono majlis istighosah, he nyebut-nyebut asmane Gusti Allah. Lah, lah uang nek wis nyebut-nyebut asmane Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut. Matane dijak nyebut, kupinge dijak nyebut, dengkule jak nyebut, atine dijak nyebut. Sumber kawitan sing nyumberi barate wong gedhok niku. Napa sing nyumber? Sumberipun napa? Ar-Rahman. Ar-Rahman iki sumbere wong sing nyebut asmane Gusti Allah. Rahman niku napa? Welas asih ing dalem donya lan akhirat. Mula wong nek wis nyumber Ar-Rahman duwe welas asih, ora gumunan. Nek Allah niku Ar-Rahman, welas asih ing dalem donya lan akhirat. Lah niki mula mula uang-uang niku de istiqomah nyebut asmane Allah. Qalu rabbunallah summa istaqamu la khaufun alaihim walahum. Ora kuatir, wong ngerti kok kabeh perkara niku panggonane kepanggonan Ar-Rahman. Welas asing dalam donya lan akhirat. Ora kuatir. Delok donya niki wis mboten kuwatir belas. Biasa mawon. Sebab apa ae sing nang donya mesti entuk rahmane Gusti Allah. Sebab Allah niku Ar-Rahman, pelas asih ing dalam donya lan akhir. Maknane napa mawon sing ning donya oleh welas asih ya Gusti Allah. Dadi gak kuwatir. Delok manuk perkutut sing disenengi ya oleh rahmane Allah. Delok tikus got sing bluduk niku ya oleh rahmane Gusti Allah. Wong barange neng do ning donya. Delok wong Islam niku ya ora petek kumun. Delok wong kafir ya ora kaget. Sebab wong Islam wong kafir padha-padha neng donya. Berarti padha-padha oleh rahmane Gusti Allah. Delok wong Islam ya ora gumun, delok wong Yahudi ya ora wedi. Wong Yahudi iki ning donya ya oleh rahmane Gusti Allah. Lha iki Gus Yahya ya dolan rono. Wong NU ora wedi kok. Sing liyane kerungu Yahudi gudi kan pisan wis wedi. Ini NU ya diparani rendi terupane wong Yahudi. Lekus Yahya pangkate katip AMPBNU. Organisasi Islam sing bener-bener Islam. Lah nek organisasi Islam sing bener-bener Islam, ketuane ya kudu petuk wong kafir sing bener-bener kafir, ora tanggung-tanggung nek petuk. Nah sing protes kan ketua RT wae ora. Lho ngene lho. Ora kuatir wong Yahudi iki ning donya kok. Berarti Yahudi ya oleh rahmane Gusti. Allah ning urung sesuk ora entuk rahime Gusti. Allah oleh rahmane kok. Padha ning donya. Berarti uteke ya pinter padha pintere bahkan awak dhewe kalah pinter. Sing kono mikir rembulan awak dhewe malah ngombe uyuhe unta. Dhewe para kiai ndise sampeyan ndeloko. Kenapa Indonesia ini begitu tenang? Ana ulama-ulama sing atine qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Isih nglakoni bismillah, isih nyebut-nyebut asmane Allah, nyumber Ar-Rahman gak wedi apa-apa. Wong nek atine duwe kesumberan Ar-Rahman, ora wedi apa-apa. Welasase dikelironi apa-apa, di ngapura ora wedi. Mula wong sing kesumberan Ar-Rahman iku kalem uripe, tenang. Delok Yahudi ora gumun. Wong Yahudi ya oleh rahmane Allah. Mula akhire wong Islam ya iso petuk wong Yahudi. Nek salat ya ora petuk wong Gusti Allah siji. Nek urusan lunga haji ngono ora apa-apa petuk bola. Wong Yahudi iso gawe pesawat. Lah awak dhewe numpak pesawat Yahudi ora wedi, biasa ae bayar. Lha soalene napa? Lah Pak Habibie dinteni kon ki pesawat ya ora dadi-dadi. Wong pesawate jenenge tetuko, sing teko ora tuku tuku sing tuku ora teko. Teko. Dene iki wong iki ndi ta? Aman delok saiki wong sing paling tenang iki nak wong NU. Tenang iki kiai-kiai tenang apa tok sapa ndi ta? Ora ana sing pethi-pethi dingen. Ndi ana? Wah, ya matine tenang, ridho. Paringi Gusti Allah, bangsa negara. Ridho biasa mawon enak. Karo wong Nasrani, wong NU santri ndi to diribut? Ora biasa mawon ala Gusti Allahmu ndi to, Kang? Oh, iku to. Ora mbok klambeni ngopo to? Ngono. Lah engko kono ya guyoni awak dhewe, apa Gusti Allahmu budhek? Lah kok budhek kuwi ya sedina diundang ping 5 ngaku speaker. Ngono paling e meng guyu. Ngono ta le. Kiai kok ndi to? Lha saiki wong iki cek galak-galak. Eh ngene ta? Mungkin iki guyone biasa. Eh guyone biasa. Eh biasa ora tak ribut. Adewe ditakoni karo wong Yahudi ngene ora iso jawab, karo wong Nasrani, karo wong Hindu ngene ora iso jawab coba. Sampeyan lek arep jawab piye nek wong Hindu iki takok. Kang, aku ndek setupa. Lha nggonmu kok duwe Ka'bah padha-padha watu tengahe bolongi bedane apa? Mung sampean ya mung mumet li jawab piye li jawab. Wele jawab kepiye? Mula rasa alep wong. Sampeyan nek duwe Jabal Rohmah Kang, nggonku ana Linggayoni. Padha-padha tugu watu. Lek jawab mumet sampean. Dene iki kabeh oleh rohmane Allah. Kene duwe banyu zam-zam, sing kono duwe banyu Gangga yamu. Ya muna, apa sampeyan jawab? Nek sujud, bathuke padha ireng e, ayo. Kene loro kono wolu, le jawab kepiye sampeyan? Ora usah dah tapi kabeh le rohmane Allah, ora tak kepiye. Pokoke sampeyan Islam cekel Islam, ora sawedi, biasa mawon. Ning nganggo kain selempang perjalanan suci padha selempange. Sing Hindu Buddha ya selempang warnane kuning awak dhewe pu. Putih, nek bar rampung urusane padha rambuté, mriko digundul mriki takhalul. Mana nek kepiye le jawab? Lah mumet tul. Mulai kabeh ya oleh welasasi ya Allah. Lho ngeten lho. Lah Rahman niku sampean ndelok iki gampang kok. Awak dhewe iki kek kon nyelami Ar-Rahman niku ya angel wong awak dhewe niku senengane meng sitok. Nggih ta senengane pipi alus, meng sitok awak dhewe. Pipi kasar ora sen. Seneng padal rohmane Allah niku Gusti Allah gawe pipi alus ya gawe panu sing ka kasap mumet ya sampean. Kabeh iku ya kok Gusti Allah, Dul. Ngono, Gusti Allah iki gawe zebra sing blontheng apik ngono. Ning Gusti Allah iki ya gawe singa sing sak wayah-wayah nyatek zebra. Sampeyan nek ndelok zebra badhok singa sampeyan muni apa? Ayo. Wah, singa kurang ajar. Laknatullah. Ngono tipe ya sampean muni ngono. Sampean arep muni ngono. Wah, insyaallah. Ayo, ngono. Insyaallah sing ora laknat Allah. Yo ya piye wong panjenengan Gusti Allah gawe ngono. Wong sampean wae iso kurang ajar. Wong ngerti grame arep kawin diserok. Lho ya piye? Kurang ajar sampean iki lho. Wae ngerti pite lho arep kawin ditebek. Enten ana ta yo ngono malah karo iki babon iki. Ayo. Ayo begitu munggah ki cekel-cek ngono. Enteni cek kawin dhisik ta lagi digawe ingkung. Lho niki nek wis menyelami ngoten niku ya Allah. Uwang-uwang sing wis atine nyumber Ar-Rahman. Uripe tenang gak kumunan. Lho saiki awak dhewe senengane mbako. Ya mbako disemprot-semprot piye carane godhonge apik. Ning pada saat yang sama Gusti Allah gawe uler sing senengane ngentekno godhong mbako. Iki piye sampean? Begitu ngono godhong ulere mabur. Dadi maru dadi entung manteng. Iki goblok diselenti ini. Wingi sing ngentekno godhongku. Padahal sing ngenteni uler niki kak entung niku kathah. Soale bareng ngono terus netes dadi kupu-kupu. Opo melungsungi dadi kupu-kupu. Kaya dadi kupu-kupu penyerbukan warnane apik. Kaya wong poso iki muga-muga melungsungi dadi kupu-kupu. Aja ngasi ana sing melungsungi ning ra tau pindar ra tau salin wajah ya. Apa? Ula. Ula iki mlungsungi ping 50 ya tetep ula. Sampeyan aja ngasi ya mlungsungi kok kaya ula. Ula iki ganti kulit ping 50 ya metune ula meneh. Ya nyatek meneh. Bener ora Rahman. Dadi mula wah-wah iki nek sampeyan terus bismillah Ar-Rahman. Lha mula kaya wong NU apa tenan wong tenang wong duwe thariqah, duwe majelis zikir. Liyane wis lan kita saiki krungu Islam Nusantara ngono stres pisan. Eleyeng eleyeng. Wong saiki iki kagetan terus sok wah sok paling peduli karo Islam. Sing liyane lho ngulang zikir kudanan kepanasan. Santri-santri ngene mendina ngulang ngaji. Nah sing liyane niku sing alok-alok iki sampean ngerti ora? Ternyata meng lungo ning ngarep komputer bare ngene, kadang karo udut. Karo ngiseng bareng. Cari sesuatu yang sensasional kata sing komentari oleh dhuwit teko Google. Lha wedhus kabeh wong. Ya wong iku maksude. Padahal wong kelakuane gak wedhus maksude ya. Dari gila, ya Allah, melalui dunia ini ayam tentrem. Kenapa bangsa ini tentrem? Ya karena ada orang-orang yang qalu rabbuna Allah tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Islam teko gak wedi para wali kok sing gawa. Allah titipke jeneng kene, bungkus ngangge jeneng pengi. Ora wedi, ora bakal ketelesut ora. Wong buktine mbiyen pangeran campur pangeran Diponegoro saiki ya pangerane sing ilang, pangerane karek Gusti Allah. Syaikhun ustadzun ulama mbiyen titipke wong kene jenengke kiai padahal zaman semono isih campur kebo kiai selamat. Kok ora kuwatir ketelisut? Ya ora, wong wali kok. Ora kuwatir ora mesti titipke kono engko lha. Bungkus jenengane kiai. Murite niku muridun tilmidun. Titipke teng mriki nganggo jeneng pelajar Hindu jenenge santri kok ora ketelesut ya ora wong saiki buktine ya santri sampe duwe hari santri wong ora wedi belas sampean semono antarane isi iki kabeh salat lebokno bungkus mriki jenengane sembahyang lha saiki ngopo wong kok wiyadi kabeh. Kabeh pengene diketokke kabeh khilafah. Ngopo ngono? Sampai nyeluk wae nek ora abi umi gak wani. Sampai akhirnya sing ning desa-desa abimu nang ndi ngarit. Ngono gak pantes to. Nggih, Kyai. Abimu nang ndi, Kang? Ngarit. Lah abimu nang ndi? Pengajian. Lah sik pantes kok. Umikmu nang ndi? Derep. Ngono iki gak pantes. Bawang saiki. Kuatir tenan lho, yo kuatir ae. Petuk wong Yahudi kuatir, petuk apa-apa kuatir. Akhire atos-atos wong kok ngene iki. Lah sampeyan delok angger wong kok atos-atos ngoten niku saiki sing apa-apa kliru niku. Niku ketok kok. Ketoke teng pundi kula lek ngukur gampang, mesti nek maca Fatihah iki bismillah ilang tenan. Mesti nek wong ngene iki mesti maca Fatihah bismillah ilang. Akhire napa? Ora duwe kurikulum sekolah dasar. Langsung nglompat SMP, bahkan kadang lali rumangsane langsung kuliah, langsung melu kurikulum iso kabat jenggote dinggo. Karo ya konslet, Kang. Wong ora pangkate kok. Kita. Lha iki mulo kosro wong-wong niki. Kosro, ojlok-ojlok niki wong iki sakniki. Orang duwe nek wong-wong sing la khaufun alaihim walahum yang tenang delok ngene Hindu Buddha Parani Rembukan piye ngono Paus iki kepiye to karepe ngono Rembukan karo Vatikan jarene Syiah iki jarene kok sesat iki piye to Parani sing marani ya ketuane kok mulo Kiai Said ya marani ketua Syiah marani ketua Katolik. Lah sampean lapora moro. Lah sampean RT we ora kok moro tekan kono. Ora pangkatmu dul. Presiden Jokowi gitu. Masih guru ngono presiden. Petuk Erdogan sambut atas nama kepala negara. Lah nek kelasnya meng gubernur yang ngantri karo mlipir-mlipir ngene iki piye? Nggih ta? Lho aja kemenyek wong iki ana pangkate dhewe-dhewe kok. Lho ora dipun, lho wong ana pangkate, Dul. Terus kabeh wong pangkate arep mbok dono kaya pangkatmu, lho ya wae. Aja, wong ketua laskar kok gayane kaya ketua NU. Ya ora pangkatmu, nek ketua laskar ono urusane ketua banser iku lho. Padha kepruk-keprukan ngene rampung. Rasa melu bakas bangsa dan negara, oh tukang kepruk ae bakas bangsa dan negara. Angger se ono kepruk-keprukan lha isih payu ngono tok ae. Lha ngene iki wong saiki ora ora pangkate. Kula ya Allah, lho iki wong Gusti Allah teko ning kono. Sementara wong Filistin dhewe ora iso rembukan karo wong Israel. Wong gelut plinteng-plintengan bendina. Wong jenengane dulur iku nek wis gelut rukune angel. Lah Islam, Yahudi, Nasrani niku dulur. Putune Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani niku teko jalure Nabi Ishak. Nabi Ishak niku putrane Nabi Ibrahim saking ibu Siti Sarah. Ishak niku duwe anak naminipun Yakub. Yakub niku dikenal kanthi jeneng Nabi Israil, duwe anak 12 dikenal kanthi jeneng Bani Israil. Lho. Akhire dadi wong hebat-hebat, Nabi Musa hebat. Ngono tangan rusak metu listrik. Ngono kan yo hebat. Ngene jadi anu, jadi parameter dunia, patron dunia diikuti wong sak donya. Tongkat uncalno dadi naga ngono. Kepukno dadi jalan tol. Lah mula Presiden Jokowi kok duwe tongkate Nabi Musa cetak ngono tol Pekalongan Jakarta beres. Surabaya. Jadi patron dunia. Akhirnya punya umat besar namanya Yahudi yang sampai sekarang masih menguasai dunia karena menghasilkan torekoh-torekoh di dalam agama mereka yang sangat besar. Salah satu torekoh terbesar di kalangan mereka adalah torekoh Kabbalah. Torekoh Kabbalah mengambil saripati kitab Taurat menjadi kitab Talmud. Mursyid-mursyidnya tersebar di seluruh dunia. Terakhir mursyidnya mampu membentuk sebuah negara Israel, mursyid yang bernama Ben Gurion Iserbier Iserharel. Mursyidnya yang terakhir di Amerika namanya Ingus Wan, mampu menjadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Dibuka tahun 76, tutup tahun 96 karena punya ilmu telekinesis. Digeke divisi perdukunan namanya Star Wars, saat ini pensiun. Bikin sekolahan sihir namanya Brotherhood of Snake, muridnya yang paling pinter namanya David Copperfield. Dan sampean diem-diem mengidolakan murid dari tokoh Yahudi, pengikut tarekat Kabbalah yang dielulukan wong sak Pekalongan saiki ono jenenge Lionel Messi. Pemain sepak bola, ayo. Ora krasa. Yahudi hancurkan tapi perlu Messi. Messi mulai ditangisi lho ya. Lamean iki panjenengan itu minal gemblungin iki ya. Yo. Patron dunia mereka punya anak cucu namanya Daud. Wah, metene wong iki Daud iki tangan mlebu ini metu dadi besi. Karek dimplemplek daging kok dadi klambi apa dadi golok. Ibadah tutno wong saiki jenenge poso Daud. Nabi Sulaiman putrane patron dunia lagi. Loh, soalnya Nabi Sulaiman iso ngomong karo apa ae. Semut dijak omong, manuk dijak omong, sampe entut dijak omong. Mulane ana wong ngentut zaman Nabi Sulaiman ora bakal padu entute sapa ora ana. Entute diceluk kene tut. Entute sapa kowe? Entute Muafik, mu rampung. Nah, punya tarekat besar sampai hari ini dikenal dengan nama Kesatria Templar dan Kluk-Kluk Klan. Tersebar di seluruh dunia dan menguasai seluruh jaringan pertambangan mineral di seluruh dunia. Nasrani punya menjadi patron dunia. Sampai saiki wong sak donya isih melu duwe kota besar jenengane Vatikan. Punya pemimpin tertinggi namanya Paus, punya sistem kerajaan namanya kardinal, tekan kene duwe gereja, duwe pendeta. sampean di apa? Senengane ala-ala wong ora di apa-apa. Wis alhamdulillah duwe majelis zikir Sunan Geseng. Nek sampean istiqomah mabur sesuk. Mletik. Apa ngerti terus ngerti sampean ya Allah, malaikat medun kasih informasi. Sampean pengin ngalahno wong Yahudi? Oh nggih malaikat. Napa rumuse? Aja mbakas katok cingkrang. Wah repot sampean. Dikira rumus apa tibae ngelingno. Ndah, niki lho. Iki sing koyo ngene iki. Akhire tawur ning kono karena berbenturan dengan cucunya Nabi Ismail saka Nabi Muhammad. Mula sampean arep-arep kapan rampunge? Oh, rampung iku. Sing Israel gawe negara sudah 72 tahun, ya sampai sekarang tidak mendapatkan pengakuan penuh dari seluruh dunia. Jadi bangsa ya stres deke. Merdeka kok ora ana sing ngakoni iki merdeka telek ta iki ngono. Sing ijing Palestina ya mumet dadi bangsa arep merdeka kok ya angele ngene. Ra duwe duit. Sing Islam iki piye iki ngene? Akhirnya mumet saking mumete kono bakas perang kene malah bakas katok cingkrang ya we. Kono bakas perang biologi kene malah ngombe uyune unta. Lho ya iku ora ono entek sampean teng pundi mawon kono wong rebutan sawah iki mesti dulur. Lah Yahudi Nasrani Islam iku dulur mulo gelut ya wis ngono iku biasa. Merampunge kapan kalau ada yang mampu menegosiasi kepentingan antar mereka sing wani sapa Indonesia Katib Amjam iya Nahdlatul Ulama lah suporter mari ngono sing lihane se Filistin bengok ning kene ngono wis ilang se Filistin 2 kilo wis ra krungu wong wadohe ngono kita bela Filistin. Iki lho realitas dunia. Aku bantu rekening tekan kono ya mbuh ya apa ora. Wong aku takok dubes Palestina ning kene sing wis 27 taun niku jarine ya mbuh tutuk kono apa ora jarine ya ngono. Nen oh ya langsung rembukan karo kono. Nabi Musa dep-depan karo Firaun, rembukan langsung karo Firaun piye iki? Jadi sampean nek ngerti rembukan ya rembukan karo kono. Nabi Muhammad rembukan karo Raja Habasyah. Ora mung iki. Lho saiki ketok to sapa sakjane sing mbelani Filistin? Karo sapa sing sakjane memanfaatkan Filistin? Golek sumbangan rono rene koyo pengasong. Lho aja ngono. Parane rono. Akhire saiki dubes Filistin matur nuwun Gus Yahya. Terima kasih semua. Rebukan kono dul aja kok terus ning media akhirnya supporter gadungan ya wis biasa kan. Mereka kan terbiasa jadi supporter palsu. Sing bal-balan Juventus sing bengok-bengok ning kene. Ye ngono sampean kan supporter gadungan iki. Sing bal-balan sapa sing bengok-bengok sapa? Sampai direwangi gelut ganti kaos. WNO yang ngambil alih kok. Soalnya nom orang dia peti Yahudi Nasrani ini kabeh neng jero rohmane Gusti Allah dia ditutup watek rohmane Allah neng atine Yahudi atine Nasrani mungkin ya iso rukun karena kabeh duwe gawan bayi welas asih seko Gusti Allah. Dene saiki delope jangan saiki wedi dene di dene di. Lha niku mula wong nek kelangan bismillah kocluke ora umum mung ora duwe kurikulum kok terusan. Lha mula kiai-kiai sepundi jewengkel langgar ana wong maca Fatihah bismillah ilang. Lha mula sampean ngerti nopo kok kiai-kiai gandoli bismillah? Ora meng semata-mata problem perdebatan urusan bismillah iki wis ana ning nggone surat An-Naml ora-ora. Ora kok nameng perkara innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaiya waktuni muslimin. Tapi lebih dari itu ini kunci pembelajaran seko ikro bismi robbika tekan bismillahirrahman Ning rahim. Mula. Ini kiai-kiai sing ning dhuwur ya beles gak wedi ndelok sampean sing tukang mendem, ya ora wedi. Kene tak openi. Ngono deh. Kurang enak mendemile. Tak tukokno ya. Ayo nak mendem ning kene tak tunggoni. Ngene ya biasa. Dengan iki ora apa-apa mendi to. Mulen, oh endi sing wedi ora? Kan udah di kendaraan gede penumpangnya macem mah macem sing sembayang maghrib tok numpak lo nggak gue semen yang kudu ngono numpak kabe lo gitu numpak macem-macem bantar dadu numpak lo mulai sesuatu yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama wongnya jembar-jembar wong kendaraan deh ke gede kok penumpangnya akeh melakukan lek nyopir yurak kenceng-kenceng alon-alon gluduk-gluduk lah sing iki sebelahnya ini lek nyopir ya banternya ra umum wong penumpangnya ya wek wong iku-iku tok sing oleh numpak sing jenggoten tok sing gak jenggoten gak numpak sing oleh numpak sing cingkrang tok iya titik penumpangnya mula melayune banter mula olok-olokan oh melak berjalannya lambat aku banter tak idek kon wong gede akhirnya melayu ini banter wing tapi peruk eh nabrak apa yuk nabrak sapi lo nabrak mawon lo melayan lo sendiri tuh dewi mulai lo gue isine macem-macem onten gue iki oh nasi numpak nok diap blek dap blek itu supirnya gue semek biar ini numpak nih saya gue sing sewan dengan ini balutvi gue uang apa apik tok ta sing mrono. Wedhus-wedhus rono kabeh kandhani kok. Lho iku nek sing nek gak wong Kiai NU ka iso. Lek gak Habib NU ngono ya ora iso. Nek Habib ra NU ngono ya. Ngono ya. Iso mlebu sampean delok. Lho ana wong sowan nang ngene baluti roke semene iku ya kedadian kok piye. Lho ngono ku ya pikir-pikir ya ora. Sapa sing soal sing nek ana apa ae niku sing tukul niku welas asih. Delok umat nganggo ati sing welas asih. Nahdlatul ummah bi ainir rahmah. Lho iki sing abot kok. Ana meng monoton pengin delok wong jenggoten tok gampang dadi wong rasa angel-angel. Nek gawe omah kok gawe cagak tok ngono gampang. Tekno kabeh ning ora dadi omah. Graji Malang, graji Mujur. Sing paling abot sing dadi paku tutuk bengkong tutuk meneh begitu wis ngancing kabeh ora ana wong delok paku pakune kok apik ya ora eneng sing didelok cete ya to sing teko paling gurimu lho wong kaya ngeten kiai-kiai nek gathuk kan abot sing ora didelok ya kok sampean-sampean piye Kang iki Kang lha itu sampean nek pengin delok wong wis gawe di apa-apa. Orang yang sudah hati ini wis medun ini mendep biasa mawon. Melo penumpangnya ki santri sahanane. Arep wong udah numpak, bandar togel numpak. Sahanane numpak lho iki lho hebatnya. Mula ya iki penumpangnya Kanjeng Nabi ki biyen ya ngono iku. Ya ora kok Sayyidina Ali tok sing kemplu-kemplu ya ana. Sampeyan tau ro penumpange Nabi ono sing kucluk lho. Ana Nabi ngulang ngaji ngono king lawang masjid wis muni. Mat. Muat. Lha iki murid nopo model ngene iki? Nek Nabi kaya wong kucluk ya mesti dikeplaki ya ngono. Mat. Muat. Lha sapa zaman semono wani nyeluk Nabi mat iki lho sapa? Wong wis dilarang la ta'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum pak dojo nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kancamu lho ngono sing mat mat lha sok abad liyane sing pinter-pinter bocah tenan tapuk lambene nabi ndelok ngono iku ya nang mlebu kon mlebu coba keplak itu sing cah desa iku ora apa-apa nang mlebu Kang mlebu begitu mlebu apa yang terjadi mat aku kudu nguyu ya nguyu kok, lho dikengin nguyu ini buatan gue lagi toilet buka jubah nguyu ini ngarepe nabi jero becit itu banser sih ngisau nerima wong kaya ngonoku Sayyidina Umar tarik pedang aja yang diketok gulu nih Nabi Umar ojo ngini ya santriku nih, santri deso adatnya yang deso ini kono pancen nguyu sak gon-gon anak wis kedang itu yuhi eneng pantrek ya cuyu ngene-ngene ya santriku. Iki santri buak pabuaran. Apa mrih? Pasti buaran. Santri Pekalongan ini. Iso diterima mari Nabi lah nek kaya Sayyidina Ali kabeh sih gampang, Kang. Pinter, resik, bagus, ganteng, ulangane gampang. Diulang sak kecap iku langsung eling. Lah sing bento-bento iki piye coba sampeyan? Ana murid Nabi senengane turu masjid. Ning ra patek sembayang coba lagi. Angger Nabi rawuh tuangi salaman dhisik cap-cup turu meneh lho coba. Kira-kira ngono lho. Turu meneh cap-cup. Begitu Nabi bar salat digandoli ya Rasul apa? Mata sah, kapan kiamat? Ala rasa takok kiamat. Kiamat ing aku sangu tel lah kon tak delok turu-turu tok seloman salaman le. Sangumu apa? Nek kula mboten sangu ibadah sing Nabi. Sangumu apa? Nggih seneng Allah, seneng Allah kali seneng panjenengan. Seneng tok orang lakoni? Mboten. Ala ya wis. Ya Nabi ya wis tinggal lunga karo Nabi. Nabi digandoli meneh. Nabi aja lunga sik to. Lha ngopo? Wong kowe wis kandha aku ya, kowe seneng aku. Lah mboten kula ya pengin entuk jawaban njenengan seneng kula mboten. Lah ya iso wong kowe seneng aku kok masa aku ora. Iya, kowe seneng aku. Iya, aku ya seneng karo kowe. Nggih Jeng Nabi. Yes. Ya Nabi mau menyang pembicara kemplung. Lah terus kok meneh? Jeng Nabi. Ah nek njenengan seneng kula napa sesuk njenengan ya tega ninggal kula ning neraka. Ayo ora wong kowe seneng aku sesuk ning swarga bareng karo aku. Man ahabbani kana ma'i fil jana. Yes, mlayu saking senenge. Lah Sayyidina Abu Bakar krungu kaya ngoten niku ya para Jeng Nabi kula mireng lho. Niku wau serius napa nyenengno bocah iku tok? Serius Abu Bakar, serius seneng tok niku mlebu swarga. Iya seneng tak ya mlebu swarga. Yakin Jeng Nabi? Iya ya Abu Bakar apa meneh? Nggih Jeng Nabi, iya ya. Sayyidina Abu Bakar ngono langsung mikir, iku seneng tok ra modal mlebu swarga ya. Aku anak unta tak kekke Nabi berarti swargaku ngarep. Yes. Sayyidina Abu Bakar langsung joget. Yeah. Piye? Muter-muter Sayyidina Abu Bakar niku ngantos jubahe berkembang. Lah niku sing akhire dados tarekahipun Sayyid Jalaluddin Rumi, namenipun tarekah Maula Wiyah sing tekan kene dadi tarisu sufi. Lho iku kok ana. Dadi sampeyan aja bayangno murid Nabi niku sing ngono. Lho ngono iku wong nek ora jembar atine, apa iso nrimo sing model kaya ngoten niku? Ya ora iso. Lah wong saiki kon jembar ora duwe, tambah ciut, petuk iki wedi. Perubahan Sir Joko Greja gudiken. Lho ya Allah, lho jengono kok. Saman biasane nek ana anu karo Balutwi iki dikon ya Joko Greja. Lah kenapa? Karena kita orang Indonesia. Nabi perintah, apa diperintah Allah, lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Wes maknane nopo ya sagomomu agomomu agomaku agomaku iku perintah dasare ngono gitu. Dadi wong sing rukun ya wes telah agomaku. Tapi teng mriki pernah terjadi kekacauan terbesar perang antar agama tahun 825 antara wangsa Sanjaya kali wangsa Shailen Sailendra, bangsa Sanjaya Hindu Siwa, bangsa Sailendra Buddha, Raja Buddha jenengane Garung utawa Semaratungga, iku kejamnya luar biasa. Ora melu Buddha pateni. Sampai raja Hindu calone naminipun Panukuh ora gelem dadi raja, minggat kok kraton, pindah belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya begitu Garung perang terus pengin gawe candi, ra ono sing iso wong bodho kabeh. Akhirnya golek arsitek entuk Panukuh sing wong Hindu mau, akhirnya gawe candi. Akhirnya lahirlah sebuah candi besar namanya Sambara Budura, sebuah candi Buddha ning nuansane Hindu. Niku, sebab sing bangun Panukuh wong Hindu. Wah, akhirnya Panukuh dipek mantu kali Semaratungga entuk Pramodawardhani. Begitu jadi raja di kerajaan Buddha, Panukuh kemudian bergelar Rakai Pikatan. Setelah itu rukun sing Hindu akhirnya Resi Kumbayo nih kayak candi Rambanan bareng wis rukun, Balaputra Dewa pulang ke Palembang, tidak lagi ribut masalah agama, Palembang jadi besar. Pada saat yang sama akhirnya Sindok pindah ke Jawa Timur, tidak lagi ribut masalah agama, wis pengalaman Singasari, Kadiri menjadi kerajaan besar. Terakhir Majapahit punya pengalaman yang sama, akhirnya kerukunan antar umat beragama, antar perbedaan suku, ras dan bangsa disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, saling menjaga. Mula nek saiki ana banser Joko Greja, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Kene kita ya karo gak wedi. Gak wedi wong ngono ku masih wong Nasrani ya oleh rahmane Gusti Allah. Sing liyane wedi. Apa? Ndelok wong mendem ya Allahu Akbar kok piye? Kenapa? Karena keliru di awalnya itu racekelan bismillah, akhirnya alhamdulillah salah, akhirnya alhamdulillah salah, mujine keliru. Ono warung buka Allahu Akbar. Keliru. Akhirnya Gusti Allah sing maha besar dihadapkan pada perkara sing remeh temeh. Allah yang maha besar, nek barang paling gede ora bakal kalingan opo? Apa? Berarti Allah ora kalingan donya sak isi. Izine berarti nek ana wong mabuk ora bakal ngaling-alingi Gusti Allah. Mula nek ana wong mabuk sampean kok wani tapuk ngono ae kesuwen, aja nganggo Allahu Akbar kegeden. Wong Gusti Allah kok ditukno karo wong mabuk. Padha karo laler ana ning bathuk, cukup diusap nganggo tangan, rasa kemlinding nganggo senso, engko lalere mabur bathukmu kroak. Dhe mujine kliru apa-apa kliru, padha ngene kliru, ngene musyrik ngene. Lha iku kabeh dibaleni meneh iku Ar-Rahman, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin iki Ar-Rahman. Tapi nek wis iki mbok rampungno ngerti kabeh mesti petuk Ar-Rahim. Ar-Rahim iku sapa? Maliki yaumid dir bendarane dina kiamat iku lho Ar-Rahim sesuk. Ora ana urusane. Wong Islam tok sing diurusi. Aniku maliki yaumiddin mulo iya kana butu wa iya kanas ta'in. Ayo ngibadah tur jaluk tu tulung. Lah pitulungan ibadah pitulungan niku sing paling pokok niku napa? Iman. Lah iman niku napa? Siratal mustaqim, dalan kang wis disah kanthi lurus iki mau. Dalan lurus iku mau sing kanthi disah kanti kalu robunallah sumastakomu iku niku. Lah kuwi ning aja lali kuwi biyen kabeh. Nek sampean saiki iki sepiku napa sing sampean nggo iku ya dalane wong wong akeh. Dalane sinten? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lah mula awak dhewe nek ketemu dalan lurus orang lalek ke sing duwe dalan wong wong akeh. Lah niku mula awak dhewe wasilah wasilah ilah ngakoni kabeh. Ha sing liyane ora ngakoni kok. Langsung dalane tuk ngono tekan nabi ya konslet. Mula ana sing siratal mustaqim niku ilang siratal ladinane. Ya magdhub ya dolin. Iki jane wong saiki konslet iki di situ secara paradigma besar bisa diukur. Bener wong siratal mustaqim kok. Tapi begitu kehilangan siratal ladina ya konslet. Wong wong Pekalongan ra duwe listrik, sing duwe listrik wong Malang kono lho. Sopo sing ra ngerti sing duwe listrik niku wong Malang. Tapi supaya tekan Pekalongan nganggo kabel trafo cagak, kabel trafo cagak. Begitu tekan Pekalongan dilebokno ning jero omah kei meteran. Pakete butuh piro to sampean wong meng TV tok wae? Ya 250. 350 ya. Wong pengen ngecopno TV karo handphone wae ngecas ya paket 350. Sampean cukup nganggo iku wae wis to, nganggo madhab, nganggo nopo. Sampean rasa mbayangno kabel gede iku ya ana setrume, tapi iku sik los-losan. Sampean nyetrumno TV meledos ning kono. Lah sakniki kathah tiyang niku pengene los-losan langsung Quran sunnah. Ya mula kathah sing meledos. Dene iki paham ora? Ngene ra paham nemen. Lha niku lho mula sakniki kathah tiyang ruwet iki. Konslet, kita lali jiko pangkat. Lah niku lho, lah mula teng mriki niku kandang sak niki yang ribut Islam Nusantara, anti Arab, jare sapa? Iku lho sing ngul, sing ngarang sapa? Wong gawe definisi kok nganggo karepe dhewe iku lho. Islam Nusantara niku ana definisine sing gawe sapa? Nahdlatul Ulama. Mula nek seminar pengomentari Islam Nusantara takok karo pengurus NU aja gawe karepe dhewe. Ngono-ngono. Aja ge karepe dhewe. Kaya bocah sekolah diulang matematika, duwe pakem le. Nek sampean duwe pitik 10, kecemplung sumur siji karek pira? Nek bocah sekolah jawabane mesti karek songo. Tapi nek uang sak karepe dhewe, ha isih 10 no le. Lah kok 10, Pak? Lah kan pitike ra mati dijikuk meneh yuk mlayu meneh. Ha ya ning ngono entake kapan, Dul? Nek wong sekolah, ket biyen diulangi, nek 2 kali 3 niku pira le? Jawabe 6. Tapi nek sing jawab pancene bento kecul niku tukang foto, 2 kali 6 ya 250. Ngabdrek. Lha saiki ki ana wong nggih karepe dhewe. Lha kok ana Islam Nusantara kok anti Arabe lho sing ngulang sapa? Napa ngunjukne sembahyang nganggo basa Indonesia? Sing muni ngono ku lho ya sapa to ya? Kok sare iki kula niku sampe gumun nek maca media iki. Iki jeneng kemplu tenan akar muni wedhus rawani kula. Engko ndak rekamane ana weduse ya. Iki lho sing ngulang sapa? Kok terus ana Islam Nusantara, Islam liberal iku lho ulangane sapa? Ora ana. Islam niku ana aturane. Apa Islam? Mahual Islam? Pitakone malaikat dateng Kanjeng Nabi, jawabe Nabi napa? Antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahajjal baiti man istata'a ilaihi sabilu. Iku Islam, terus malaikat muni sodakta, ente bener. Lho tapi iki kan wong Arab, bahasa Arab. Tekan kene ya ora dong wong kene asyhadu alla ilaha illallah. Ora dong. Mula wong Nusantara le ngulang saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Lho iku lho cara Nusantarane. Nerjemah ngake bahasa Indonesia iku syahadat iki nek ora di nek ora di apa lah di jawakne wong Jawa ya ora iso. Mula teng Jawa asyhadu nekseni sapa ingsun Allah ilaha yang ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Iku lho Nusantarane klirune nendi to, Dul? Terus poso salat. Sholat itu ya podo zuhur, asar, maghrib, isak podo. Cuman wong Nusantara ini kulih nyeluk nganggu beduk. Nenek ngarap ya orang eneng beduk. Wong payu kayu paling gede semini kok gawe beduk. Nek tabuh beduk eneng lo ya. Nah diceluk nganggu beduk. Nah saat ini ribut beduk raono. Ya wis ganti sepi speaker. Tapi nek kiai senajana duwe speaker langi-langi beduk. Soale beduk ini ku kanggo nek pas listriknya mah mati. Nanti listriknya mati, speakernya mati, beduknya mati, terus nyeluk piye? Kan niku. Lah terus le salat wong Jawa Nusantara niku salate padha Nusantarane napa? Nusantarane niku ngenteni mestine salat zuhur setengah loro, dienteni sampai setengah siji, dienteni sampai setengah loro. Soale isih ning sawah, isih ning kebun, mula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki Nusantarane. Isih rung teko-teko robana. Ya Rabbana. Urung teko-teko tombo ati wong pegel yo nambani atine dhewe nggih. Isih gak teko-teko diamuk diuruki anjang-anjang lho iki. Iki lho Nusantarane, klirune nendi to, Dul? Wong ngenteni jamaahe kan ahli sunnah wal jamaahe langsung diimami setengah rolas ora karo wal jamaah. Jamaah sembahyang dhewe. Riku lho. Terus wong mriki nek salat Allahu Akbar padha. Ning nek mriku matane melek weruh Ka'bah, mriki matane melek weruh cecek. Iku bedane. Mula Allahu Akbar. Ono ting ting ting krungune bak bakso bakso liwat. Allahu Akbar tululit tululit es krim lho. Iki lho wong Nusantara iki ngene iki. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa. Suwe suwe. Suwe suwe. Lah yo bocor kabeh mulo wong Nusantara nambal salat ngangge zikir. La la ilallah la la ilallah. Lah yo ora sing protes. Lah iso kabeh iki nek zikir meneng lho Kang. Wong Nusantara dikir gedek-gedek iki bid'ah iki. Esok kapat ya meneng ya apa-apa wong esok kapat murite Nabi, zikir ning sandingi Kanjeng Nabi, mlebu wifi ne Kanjeng Nabi. Ya padha online wong melu wifi ne Nabi kok. Lah ning kene meneng ya turu. Iki lho Nusantarane, ora ana hubungane karo Islam liberal karo apa. Mula nek muni nek bakas pitik rembukan karo bakul pi pitik bakas pitik rembukan karo bakul kebo ora ana tutuke ya. Lah iki lho Islam Nusantara niku ngoten niku piye carane Islam sing pakeme teko nabi niku iso dimengerti iso dilakoni wong Nusantara. Lho terus muni la la ilallah la la ilallah kok nganggo muni barang. Iya soalnya wong kene nek ra muni ra krungu ra nira ke sing sepo-sepo meng ketop-ketop ngene ra. Mau coba mbah mbo. Lho niki lho Nusantarane kok iso ana tekan Islam liberal Islam apa yo. Muni yo parane banser ana muni ngono parane tapu encang keme ngono ae. Kok iso ana Islam liberal iki tekan ini komunis apa to iki jane. Wong Nusantara iki mek ngono to. Terus zakat gitu. Zakat kan kaya nabi ora iso wong Nusantara. Nabi nganggo khintoh gandum. Kene ra ono gandum, onone beras, onone pari. Lha iku wong Nusantara nek bab zakat. Nek nginggu wedhus, wong iki ora patek oh zakat. Wong wedhus kene dipakani ngangge ngarit, wedhus kono dingon. Sapi wong kene ora patek zakat. Sapi wong sapi kene dicencang dikei mangan, sapi kono di ngon. Lu ngono trail wange. Mangan kok driji telu wong kene ya ora iso wong sing dipangan soto. Ora iso. Kon jubahan blejet kaya wong kono ya ora iso. Wong ibu-ibu iku lunga tandur lunga derep nek dijubahi ya ora iso ditandur lapane ditanduri. Dadi iku lho wong Nusantara, Kang. Kita poso. Posone kono kene padha. Cuman poso kene dalile tambah. Tambah napa? Naumuso imin iba. Datun turune wong poso iku iba. Iba ta akhire wong Nusantara santrine anggar poso tu turu kiyaine kesepinan. Karena kesepian pergi ke pasar tuku mercon. Akhire dar mercon. Iku lho wong Nusantara. Terus kudu nganggo imsak supaya napa ngerti bedane wengi karo awan sebab poso niku khaitil abyadi khaitil aswadi celeret putih celeret ireng. Nah celeret putih kanggone wong Arab ora masalah sebab padang pasir memungkinkan orang bisa melihat matahari terbit. Lah ning kene ya kalingan wit pelem ora ketok. Mula akhirnya ana istilah imsak artine ngempet. Lah kok iso ana wong anyar sama saja. Imsak dan siam artinya sama, sama-sama menahan. Ustaz sapa ke? Adi. Adi Dayat. Ya kowe iki ya wong pinter le, ning kepinteran kowe iki. Dalil pok waca kabeh akhire blodrok. Ya poso iku imsak, tapi ora kabeh imsak iku poso. Ning jero poso ana imsak tapi tidak semua imsak itu puasa. Aku ngempet ngising ya imsak. Aku ngempet nguyo, iki ya imsak. Jenenge ngeker, ngempet. Aku pengin demok bokong kok tak empet ya imsak, padha mawon. Aku perlu bojone wong kok ayu monyor-monyor tak jiwit, tak empet ya imsak. Dadi imsak iku ora mesti poso, tapi ning jero poso ana imsak. Padha karo gula iku legi, ning ora kabeh sing legi iku gula ora iso dienggo hukum lazim malzum ya. Lah soalé ana legi niku campur pahit jenenge duren. Legi campur kecut jenenge jeruk karo pelem. Ana legi tapi gak legi belas niku, didilat ya ora legi, jenenge pasar legi. Lah nek wong kene iku mulai dikeke imsak, cek gak keblondrok sing gaweke imsak niku sinten Syekh Husairi, imam besar Masjidil Haram sing asale teko Mesir. Mulai teng mriki ana imsak, niku lho. Deniku, soalnya nganggo tengeran pitik ra istiqomah. Pitik niku anggere ana wong meteng rante bojo kluruke bar magrib. Lha niku wong Indonesia, terus bar poso wong Nusantara halal bi. Iki wong Nusantara ya wis ngene iki, ora usah ribet. Ya, unjung. Wong Nusantara tarweh 20, wong Nusantara sing kono 8. Nek ribet dalile sing bener 8, ya wong NU ora ngerti dalile. Wong 8 ya dianggap bener, 20 ya dianggap bener, wong sing ra tarweh ya bener. Lho tarweh kan sunat to, ora tarweh ora apa-apa wong kula kadang ya ora tarweh. Engge mesti kula sak Ramadan niku raketang ping loro kula ora tarweh. Awal-awal biasane. Soale kuwatir kok nek buri-buri pas kena Lailatul Qadar padahal. Supaya-supaya santri ora nganggep nek tarweh iku wajib. Kala-kala tak bolongi tarweh iku. Ora tak buntu ora. Kadang tarweh papat tok tinggal lunga meneh. Engko jam loro tak terusno. Biasa kula. Tarweh oleh rong rokaat ono tamu ya leren kadang setengah rokaat wis ono tamu tak enteni sik leren sik ngono kadang pewegel ngono lungguh ngono biasa mawon tarweh ngono ha nek wong NU kan wong Nusantara milih 20 kan ora kok urusan dalil urusan aman soalnya ora ngerti sesuk ning akhirat iku sing bener piro nek sing bener sing 20 kan lumayan nek sing bener 8 sing diturunan 12 ini yang bener yang 20 yang kurang rolas lagi gue liat nanti tapi ngono tak tau orang apa dia ini orang desa, orang bodoh-bodoh sebab apa dia ini orang desa, orang bodoh mula pengen nikmati ini diulang ini ditakoni cik iso mula ditalkin ini butuh dalil ya ada orang sekolah ini minal mahdi ilal lahdi itu kok gendongan tekan liang lah lahat lah orang mati ini aku tersi teng liang lahat ini aku durung lungo mula diulang. Lah kok ditakoni tutuk apa ora? Ya ora ngerti wong sing ngulang ya ora ngerti tekan apa ora kok. Niku napa tutuk? Ya mbok. Pokoke kewajibane minal mahdi ilal lahdi. Nah sing ngerti sapa? Ya sing mati iku ngerti. Sampeyan pengen ngerti tutuk apa ora? Nang mati yo. Carane wong desa niki. Mati yo pengen butuh dongane tangga. Aja nyuntuh sing pinter-pinter niku sing ora butuh dongane tangga iku. No yasinan tahli tahlilan dalile apa ya dalile iki ora ono wong yasinan iki ya dalile wong gawe yasin kita tahlil dalile wong gawe tahlil soalnya wong Jawa niku nek gawe apa akhirane an katok nek dinggo katok an sarung nek dinggo sarung ngan lah tahlil nek dinggo tahli lan yasin nek dinggo yasi. Nan, lah ana wong duwe kathok ora gelem kathokan ya iku jarene wong ditahlil ora gelem tahli. Lan karep muni walik ra enak. Wong aku tahlil gelem nek tahlil emak, aku iki padha karo duwe kathok ora gelem kathokan. Kami haji padha kabeh nang kono wong sak donya. Ning wong Nusantara niku duwe haji sing lucu. Ana haji palsune sik. Sadurunge tekan kono latihan sik palsu ning alun-alun peka. Lengan lapai kalau mesajan kabai triplek kaini ikhram liku jenengi manasik iku Islam Nusan tara terus barengono sing lungo haji diterno wong sak kampung nganggo bis ning asrama haji dono hutan so solo sing lungo haji terno asrama sing ngeterno menggok kebun bina bina iku lo Islam Nusan tara koripul lapo. Ya termasuk wong Islam Nusantara iki petuke karo ulama ora petuk nabi. Mula wong kene ora kenal nabi. Tugase ulama ngenalno Nabi. Nah carane ngenalno Nabi di online ngangge sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iki carane online karo Nabi. Tapi wong kene kan ora kenal. Mula kiai duwe tugas ngenalno. Ana sing dikenalno wong Nusantara ngangge Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina Senin 12 Mulud. Lha iku wong desa. Lha nek santri gampang, wong santri kok. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban. Santri nom. Sing model anyar. Wassalamun mustamirun kulakini ata jantat. Santri sing nama sing tuwek ya. Ala ya labe salam ala heka rahzel. Napa sih wis cekak sing ibu-ibu Nusantara ya. Ya Rasulullah salamun alaik deneng deneng sing Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angria numpak perahu layar lho kan sing Jawa sing Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik eslilen ma jeje Sunda. Asing wong Kalimantan, ya Rasulullah salamun alaik mun alaik ya rafi asyani wa daraji fatayaji rotalalambe ya uhailal jo ya uhailal jo di wal karami kota baru gunungnya bamega bamega lagi lagi ini ono ne nameng wong Nusantara ketekan Habib Syekh coro Yaman. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu min Allah. Ya hanana, Habib Syekh suarane apik wonge kan ganteng muhibbin muhibbin teko. Api wong babuaran ra ngerti apa karepe ngono lho. Bahasa Arab tapi seneng. Akhire Nusantara ra paham nyumbang gendera ya henana. Ya ngawen ae. Wong Nusantara nyumbang gendera wis lega, wis ayem. Ono gendera Sleng ya munggah, gendera Iwan Fales ya munggah. Lagi lo waktu Nusantara tuh, ngono kok babit anak mau sing sesat itu lo dia aku pengen raw. Gusti, gusti, wong rata kok muni karepe dhewe. Iki lo jenenge, ya lo akhirnya di sini, wong sampai wong ngendi-ngendi kumun. Habib Ali Al Jufri nih gue teng Arab, kumun kok bisa ya? Ada pencinta-pencinta Rasulullah yang begitu hebat dan itu ada di Indonesia. Jari Habib Ali. Lah kalau pencinta-pencinta Rasulullah begitu hebat di Indonesia, ini tanda bahwa masa depan Islam dunia akan ada di Indonesia. Susah ngono iku lho kok piye kok. Kamu Nusantara ngono. Lho akhirnya muhibbin, muhibbin pencinta ya wis ngene iki akhirnya tumbuh orang-orang sing ya nene ya. Terus ono sing protes. Nah, iki sing wong-wong konslet iku ya ngene iki. Mari ngono protes. Apa protesnya? Itu berlebihan itu. Gulu. Gulu itu. Masa ono anta Syamsun anta Badrun. Berlebihan tidak boleh. Mencintai Rasul kok nganggo joget-joget ngene balang apa itu? Lu enggak ngerti sih. Ini muhibbin. Pencinta dari dulu kalau orang cinta ekspresinya memang berupa cari lewat yeah biasa berus yeah ya, Lha niki saiki pencinta-pencinta dihadapkan dengan orang-orang yang tidak punya cinta. Sing patokane fakih. Lung cinta kok diukur nganggo fakih ya rusak, Dul. Aja ngono. Lho saiki bahasa cinta iki nek didelok teko fakih wis ora gathuk. Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha niku nek cara fakih lah ya musyrik, mosok ora pedhos sedina wae mati. Kowe iki bocah musyrik kowe, mosok ora pedhos sedina mati, sing gara-gara mati Gusti Allah. Aja ngono ya, mbok ora ono entek. Lah kita terbiasa dengan bahasa cinta yang sehari-hari sing aneh-aneh, makanya kita tidak akan kaget melihat bahasa cinta yang aneh-aneh. Contoh misalnya, wong Pekalongan kan biasa nyanyi tuh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Lah gundulmu sak meneh gedhene. Mulai piye terusan? Daya bubar, kucak kurang ajar. Sok arep mulai iki diasmu iki piye? Lho ngene iki lho kita ini terbiasa. Lho ngene kok aja didelok teko ilmu fikih rusak. Di pintu surga nanti kita bertemu. Lho sapa sing ngro lawange swarga? Ya karo piye? Roma Irama, kene lagu Roma Irama kathah nggih. Lagu Suneta niku. Pacar mati niku lho, gawe syair musyrik nek cara fikih. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Ku tahu rumus dunia, emang kon Gusti Allah ngerti rumusin donya. Ini lagu ini musyrik mengaku setingkat di bawah Allah. Ora oleh ora nentek. Pacar hilang tak kok Gusti Allah nek wong panjenengan wong seneng kok. Didelok teko ilmu fikih ya ngelunjak mosok pacar hilang tak kok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Kosok pacar hilang tak kok Gusti Allah. Dan itu tidak hanya terjadi dalam persoalan cinta. Bahkan Al-Quran dan fikih ini kumawan yang didelok cara dohir sering tabrakan. Sama nek tahu ngaji mesti roh. Quran karo fikih ini lho sering tabrakan. Saiki sampean apa ra weruh? La talbisul haqqo bil batil. Wa qul ja'al haqqo wa za'aqal batil innal batila kana zahuqa. Nek sampean delok karo qaule Imam Syafi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih. Ad-daruratu tubiqul maqdurat, al masyaqqatu tajlibut taisir. Apa ra ketok tabrakan? Lho. Apa Ibnu Athaillah ra weruh kok kaya gawe qaul kok tabrakan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lu Ibnu Athaillah iso gawe kaul min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Tabrakan wong sing kakean gandolan amal ilang pengarep-arepane nang Gusti Allah. Ngono piye? Lah mulo jangan menabrakkan ini punya bahasa cinta anta syamsun anta badrun brengene kok. Lah saiki sampean apa ra weruh Quran? Gitu, napa misalnya contohnya Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir iki nentremno ati, tapi wong nek jatuh cinta tambah zikir tambah mumet. Gitu. Wong nek jatuh cinta ya lagune ya hanya lagu cinta yang mengobatinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Bahasa cinta tuh. Makanya teng kitab Qishatul Anbiya, kitab Ibnu Katsir dipun sebutaken manu emprit jatuh cinta ngerayu pacare di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali Nabi Sulaiman iso omong karo manu emprit. Si emprit lanang ngomong di emprit, apa mas emprit? Yayangku, apa? I love you, pret. Wong emprit begitu muni pret, wong emprit lanang langsung ngamuk. Apa tadi kok pret itu? Enggak percaya pret. Langsung emprit muntap lanang, dek kamu harus percaya pada cintaku padamu. Kalau kamu enggak percaya, apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan, akan aku rebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lho manuk emprit ning semini lho arep ngajari kerajaan Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman krungu ngono iki ya langsung ngalaprit lambemu ya. Lha ngono ku ya iso emprit iki jawab ya ben ya Sulaiman. Jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lha ngene iki lho Islam Nusan. Ora ana hubungane karo bid'ah, ora ana hubungane karo musyrik, ora ana hubungane karo liberal. Mula nek mbahas Islam Nusantara, takoko Mbah Maimun sing mbahas, takoko Habib Lutfi sing mbahas. Oh, Islam Nusantara takok karo Habib Rizik sing ora wong NU. Ayo, ora petuk dul ngawur ae ngono. Takok Mbah Lutfi ngerti wong beliau termasuk yang gagas. Takok Mbah Maimun ngono iku. Lah Habib Rizik kok takone Islam Nusantara? Ora ngerti. Mrene dhek lunga meneh ora apa-apa. Lho ngene iki lho, cek ero aja ngono. Menung tua kok ngono-ngono. Takok Bu Yahya, ora ngerti dhek. Dhek ora tau bakas kuwi kok. Ngono lho, takok sapa Mama Dede. Ya radong deh, esok-esok wis nyampe Mama curhat ora sempet sekolah. Bendino ditakoni wae, akhir opo-opo dijawab. Itulah Indonesia, ustazah segala tahu. Saya stop Islam Nusantara. Kowe iki lo ngerti apa, yu. Nek ra ono Islam Nusantara, ra ono wong wedok kok iso pidato ning TV. Kowe iso pidato ning TV krana ana Islam Nusantara. Lho itu. Tapi persoalannya bukan di situ. Yang paling tidak disukai dari Islam Nusantara apa? Karena begitu para wali mampu menjelaskan Islam dengan cara Nusantara, bangsa ini berubah. Apa perubahannya? Masyarakat Muslim terbentuk, kemudian masuk ke Indonesia dengan cara seperti itu di Nusantara. Mulailah para wali wis duwe bolo merubah struktur kehidupan dari kasta, aja, hamba, sing ora duwe hak apa-apa hamba, pelan-pelan dirubah. Masukkan kalimat Allah musyarakah. Di mana kemudian masyarakat terbentuk tanpa kasta, tanpa perbedaan suku, namanya musyarakah masuk ke Indonesia dikenal dengan masyarakat. Begitu wis dadi masyarakat, langsung mulai wong sak Indonesia musyarakah lebokno ning karepe Kanjeng Nabi. Apa maunya Rasulullah? Tak ada raja, tak ada hamba, yang ada semua saling bertanggung jawab. Lah konsep Rasulullah supaya menungso tanggung jawab menggunakan konsep besal kurukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Mulai masuk kalimat ra'iyah sing dikenal dengan istilah rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Oh, nak jengkel-jengkel. Ra'iyah. Begitu kalimat ra'iyah wis mlebu, baru ra'iyah iki mesti ngumpul. Supaya kumpulan ra'iyah niki di bawah naungan Allah, mula nek ra'iyah ngumpul diarani majelis, lunggu bareng-bareng jenenge majelis. Supaya napa? Nyantol karo tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Nek ana pemimpine lunggu, titipke ning Gusti Allah, lungguane pemimpin disebut kursiyun. Napa? Tabarukan karo wasi'a kursiyuhu sama samawat. Nek omong-omong bakas perkara biar tidak terjadi sengketa, omong titipke nang Gusti Allah menggunakan musyawarah, titipke karo wasyawirhum fil amri. Begitu anak putu nglompok kabeh, perubahan-perubahan gak kroso, raja hamba hilang, tapi omong-omong isih ana, kawula tetep dadi kula. Hamba tetap dadi ambo. Abdi tetap abdi. Hamba sahaya tetap saya. Pukulun tetap ulun. Dadi wong gak kroso nek dirubah karo para wali. Begitu dirubah batas teritori dari sana sampai sana diikat dalam satu wilayah yang artinya daerahnya para wali. Yang dari situ terbentuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bikin kesepakatan besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari terciptanya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mulai dengan cara Islam Nusantara. Kalau mau mengambil alih bangsa ini dengan khilafah, mau ambil bangsa ini dengan cara mereka, runtuhkan pondasinya dulu namanya Islam Nusantara. Tapi kita ditinggali Islam, kita pertahankan sampai mati, tinggali NKRI harga mati. Loh. Sebab iki jenenge wilayah tinggalane para wali. Sing ngakoni para wali sapa? Nahdlatul Ulama. Lha iki lho Pak tentara. Kenapa kita tidak ada dusta di antara kita? Antara NU dan tentara. Karena sama-sama membangun bangsa demi apa? Demi agama dan NKRI. Gila ya, Isra. Makanya mereka mau tawarkan sistem yang tidak laku. Tawarkan di Palestina, Hizbut Tahrir tolak urusan donya. Akhirnya Taqiyuddin Arab Hanif mental. Ikhwanul Muslimin tawarkan teng Mesir mental. Salafi tawarkan teng Afghanistan dadi Taliban, tawarkan teng Timur Tengah dadi ISIS. Nah di sini tawarkan tentu di Banser. Nggih. Kalau TNI enggak boleh gerasah gerusu karena aparatur negara bintangnya mek 5 tapi sampean lintangnya 9. Kaprok ngono ae nek kliru urusane ketuaan Ansor. Banser rasa cerewet. Lelah hari ini semua orang sudah sadar bagaimana menata bangsa. Kelompok ini ternyata ya kelompok politik. Sing maune sholat Jumat neng lapangan, sholat subuh berjamaah. Wes lho kudune begitu Ahok masuk penjara kan sudah mestinya. Lho kok saiki ono reoni alumni? Karena memang mereka bukan kelompok agama tapi kelompok politik kok. Ngono lho, begitu saiki sholat subuh berjamaahnya mana? Kaeneng, nah awake dhewe aja gendeng mangan apu. Kita tahu mereka ini siapa. Makanya semua sekarang sedang membicarakan bangsanya dan santri. Dan ini kelompok-kelompok santri ini sekarang sudah berbicara bangsa. Yalal waton, yalal waton. Apakah kita mau seperti Singapura, apa seperti Malaysia? Malaysia ekstrim menata bangsanya. Yang muda tidak sanggup, yang tua turun tangan jenenge Mahathir Muhammad. Dan kelompok Islam yang berseberangan dengan bangsanya singkirkan jauh-jauh sampai khutbah we teke ono. Lho ning kene bikin teks tukang pengajiane ributnya kayak gitu. Siapa orang pertama kali yang bikin leasing kelompok pengajian? Sayyidina Ali ning Masjid Baghdad. Yang ilmunya gak cukup lunga. Akhirnya kali ngiso papat dipimpin Syekh Hasan Basri waktu itu. Loh, lengkap nemen ngono ta. Akhirnya Malaysia keras semua disingkirkan, Hizbut Tahrir gak oleh, Salafi gak oleh. Dan seakhirnya Malaysia pinter, ya sudahlah nasib masa depan bangsa kini serahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa kamu masa depan Malaysia. Bahwa Malaysia adalah struktur bangsanya, ada ras yang sangat kuat yang menentukan Malaysia, ras India. Maka si Upin dan si Ipin harus dikenalkan dengan India, bikinkan tokoh namanya Jarjit. Dia harus tahu ada ras Cina, bikinkan tokoh namanya Meme. Dia harus tahu ada ras Indonesia, bikinkan tokoh namanya Susanti. Bangsanya sedang dibicarakan. Amerika biar tidak malu kalah di Vietnam. Amerika bikin kesadaran kebangsaan, tutup semua itu dengan film Rambo 1-5. Agar orang-orang Amerika enggak malu nanti anak cucunya mengambil spiritual dari Cina. Dari awal bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu kalau ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan film American Ninja. Bahkan film ninja terakhir The Last Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Jepang tidak boleh malu ketika terjadi pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji. Berdarah antar anak bangsa. Biar generasi tidak malu dan tidak mengulang kejadian itu, Jepang membuat film yang sangat sederhana untuk anak muda, judulnya Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin. Sampean kiai kok roh ya? Roh? Wong anakku sering delok kok. Wong anakku niku sampe em goleng, niku sampe apal. Cikgu, tak kandani itu nak India ya, besok ya lah itu Cina, yang itu Indo. Indonesia, kamu sudah harus mulai kenal, di sini juga ada nanti. Oh, iku wong Pekalongan, wong Brebes ngono. Apa rakiye-kiye iku, rakiye-kiye iki Pekalongan. Neng aja kayak kue iki Brebes. Tekan Cirebon beli mengkonon. Kie bocah, kongkon tuku bensin beli oli. Beli oli. Nah ini semua harus tahu loh nih loh. Jadi agama yang di Indonesia ini mampu membentuk sebuah bangsa. Kenapa itu terjadi? Karena kita manusia. Manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita ahsani taqwim Indonesia, ahsani taqwim Arab cantik ganteng, ahsani taqwim Eropa tinggi besar rambutnya merah, ahsani taqwim Afrika ireng gosong koyok kopi goreng. Ahsani taqwim Cina tembem-tembem sipit, sipit ini ahsani taqwim Indonesia pesek-pesek rembes, rembes. Lah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ajarkan, karena kalau tidak diajarkan dia akan mengalami tsumma radadnahu asfala safilin. Ajarkan apa? Amanu wa amilusso lihat. Tapi kalau kamu ketemu dengan ahsani taqwim, ajarkan amanu wa amilusso lihat, jangan lupakan kata Allah, tak sumpah isik yo carane ngono. Watini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin niki simbole Nabi Nuh. Wazaitun simbole Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ulul azmi. Wa turisinin simbole Nabi Musa. Apa simbol Nabi Muhammad? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Mulut jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu enggak mampu membentuk keamanan bangsa dan negara. Sumpahnya wa hadzal baladil amin. Lah, aman bangsa dan negara kayak Rasulullah. Amanu wa amilus sholihat, diajarkan Islam, tapi baladil aminnya menggunakan piagam Madinah. Berbeda-beda, terikat dalam satu kesepakatan. Kita santri ajarkan amanu wa amilus sholihat dengan cara santri, tapi kita bentuk baladil amin. Kita punya perbedaan suku, perbedaan bangsa, kita diajarkan oleh para ulama kita dengan Pancasila. Pancasila itulah misakon ghalidhon Indonesia, misakon ghalidhon teng Rasulullah, piagam Madinah. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan kita lebih berat, karena Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat, makanya jadi orang Indonesia ya berat. Nah, kenapa Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia? Bukankah dia punya kurikulum amanu wa amilus sholihat? Ya, tapi tidak boleh hidup di Indonesia karena konsep baladil aminnya Filistin. Kenapa Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilus sholihat ya ribut di Indonesia? Tidak boleh, karena mengajarkan baladil amin dengan konsep Mesir. Salafi mengajarkan amanu wa amilus sholihat dengan konsep Saudi Arabia. Ba'asyir duwe pondok mengajarkan amanu wa amilus sholihat, tapi konsep baladil aminnya Afghanistan. Kita mengajarkan amanu wa amilus sholihat dengan konsep baladil amin Indonesia. Mula tenang, nyantai kita ya, pergi sendiri. Nah, mulai saiki orang-orang ini kan lama-lama ada yang sadar, tapi ada yang kocelok. Yang sadar akhirnya kembali menjadi santri, warnanya sama-sama hijau sekarang. Yang ila ruhi sekarang sudah mau, tapi ila ruhinya tetap kepada semoga arwahnya. Sayyidina dulu enggak mau, tapi sekarang mau, tapi dengan baginda Nabiyin habis balik. Suwuk emoh rukiah gelem, tumpeng emoh seko kotak gelem, ingkong emoh suwi widok gelem, alat musik emoh tapi cangkem gelem, tum, sudah gelem. Makanya mereka punya konsep mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya bali oh wong kowe tau lungo. Nah aku rung tau neng ndi-ndi pokok jak balik. Aku masih seperti yang dulu. Di Indonesia ya Allah amma ba'du. Demu kok timah ngaji selesai. Lho iki kayak pembukaan lho dereng mulai. Ya lagi ama badu jam siji aku pulau pesawat jam 5 sesu dari Semarang ke Malang. Jadi sampean luwe kesel aku bang sampean aku tuh kok Tegal akhirnya sesu yang Malang, habis dari Malang langsung Pasuruan, habis Pasuruan terus Lampung, habis Lampung balik nang Bali. Nang Ngawi, habis Ngawi nang Bali. Bali langsung Blitar. Sampeyan lu kesel aku, mulu sampeyan lu ngono-ngono sing tenang. Ben atine tenang ya Tuhan nafsul mut. Waina tenang. Ya wis ngono tok ya. Tak terusno sok meneh. Sing penting sampeyan paham kan sekarang? Dadi ana muni Islam Nusantara liberal kowe lu sinau kok anti sinau nang ngene Pak Lutfi. Wong sing gagas, wong sinau nang Habib Rizik ya ora dong, ora dong. Ya, nah lo ya. Nah ini sinau bagaimana caranya ber FPI sinau nanggone Habib Rizik. Nah beransor ya sinau nanggone NU nanggone DWDW. Lu ngepengin belajar TPQ ya sekolah nanggone Kiai TPQ. Pengin solawatan ya belajar Rono. Pengin dangdutan belajar nang Roma Ira. Nah mau nanggone DWDW cocok kape kau yo ngerti terus diayai yo kau selet kape. Emang kok guyu sih? Al-Fatihah. Dari maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzikrna wa razina ya dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syukur Rasulika wa madrika ya Allah. Hasil jama qasidana maqasid dunia wal akhirah. Warzuqna rizqan halan tayyiban wa sahlan. Wa jala auladana dzurriyyatina. Salam idana alil ilmi alil khair wal ibadah wa sunnah qiyamina. La baina ummahatina wa syekh wa syekhina wa jidat wa dadina. Alladina sabaquna bil ma'ruf wa fir lahum warhamhum wa afi wa fanhum. Tama la tahrimna ajrahum wa la tafdinna ba'd wa fir lahum. Allahumma ajal qabrum ratam biradil jinan. Allahumma ajal matam fila jami'il qubur. Lailaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi aqdina bismad ma'in. Irja'i ila rabbiki radiyat amma radiyah. Adkhuli fi ibadih wa adkhuli jinnah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Bil akhirati hasanah. Wa qina adhabanna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Surata alladhina anamda alaihim wairil maghdubi alaihim aladhalin amin. Inna surata al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Netepi dawuhipun pranata cara kagem nyampurnakaken kegiatan halal bihalal menika. Kalau namung badhe ajak dumateng panjenengan sedaya monggo maos mukjizatul Quran surat Al-Fatihah mugi sedaya ingkang dipun tindakaken majelis dzikrul rahmah pekalongan menika lan apa ingkang dados dawuh sabdanipun Gus Muwafiq saged kita tampi wawasan ingkang dipun buka dumateng kita sedaya saged kita tampi lan sedaya pinaringan pertolonganipun Allah dumateng kita sedaya wabil khusus dumateng Gus Muwafiq sehingga sedaya bisa nglampahi kewajibanipun masing-masing, saling bermanfaat, saling rukun, saling seasah, saling asuh, saling memberikan kebaikan zahir batin fid dunya wal akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakarepku samburi ku kiwa tengen ngisor dhuwur sejati ning urip saking uribing Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun.